tempatnya orang yang menaklukkan diri. Takluk adalah kata negatif yang paling tidak kita sukai, karena takluk sama dengan kalah. Takluk adalah kata yang kita benci, karena dengan segera menggerogoti nilai-nilai heroik dalam diri. Ya, takluk, siapapun tak pernah bermimpi untuk ada di sana. Semua orang bermimpi untuk menjadi pemenang, tetapi orang banyak lupa kemenangan justru akan ditemukan dalam penaklukan, yaitu penaklukan diri yang sejati. Ya, penaklukan diri adalah inti dari kehidupan ini. Penaklukan diri adalah kompetisi yang tak boleh berhenti. Diri selalu ingin nomor satu. Diri selalu ingin dipuji. Diri selalu merasa yang terhebat dari yang lainnya. Dan itu membuat kita justru menjadi lengah dan lemah diri. Ada lubang di sana dan menjatuhkan. Bukankah kesombongan yang menghancurkan? Bukankah kelalaian datang karena sikap menganggap remeh situasi yang ada di sekitar kita? Bukankah semua itu musuh yang harus dibasmi dari kehidupan ini? Tapi bagaimana bisa jika Anda tak mampu dan tak mau menaklukkan diri? Menaklukkan diri adalah sebuah penguasaan diri yang terpuji. Menaklukkan diri kepada apa? Tentu saja nilai yang tertinggi, kebenaran yang sejati. Sehingga penaklukan diri kepada kebenaran sejati, penaklukan diri yang membuat kita mampu mengendalikan diri, membuat kita tetap cermat dalam memilih, sehingga tak jatuh pada perangkap-perangkap yang mematikan, membuat Anda tak salah pilih, membuat Anda tak akan pernah menyesali pilihan, karena semua tepat pada jalur yang memang sudah semestinya. Oleh karena itu, mari terus belajar dan berkata kepada diri, "Hai diriku, kau ada dalam kekuasaan. Hai diriku, kau ada dalam penaklukan. Hai diriku, kau harus tunduk pada kebenaran yang tertinggi. Hai diriku, nikmatilah. Dengan demikian, engkau akan hati-hati tak salah memilih. Dengan demikian, engkau tak akan pernah menyesali hari kemudian, karena engkau mengendalikan segala yang ada pada diri, mengendalikan segala yang ada pada pilihan, mengendalikan segala yang ada, sehingga menciptakan kebanggaan, kepuasan akan masa depan. Selamat menaklukkan diri. Semoga ini menjadi kompetisi yang paling menyenangkan dalam kehidupan. Menaklukkan diri berarti Anda sudah memenangkan pertandingan. Kebenaran yang tertinggi menguasai seluruh diri. Bersama saya, Bigman Sirait.